mengajarkan yang saya waktu lalu saya berkata kepada Bapak untuk membawakan materi ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maksud saya adalah pernah kali pada laksanakan yang ekspedisi militer yang ada dan kita coba di tidak dua batang sebagian besar bangsa Prancis dan hormat berangkat menuju Mustafimun kapal kemudian ke Palestina. Tentara Salib dengan dipimpin oleh Kopley, Kopeymon, dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar pada tanggal 18 Juni 1997. Mereka berhasil menaklukkan Galicia di tahun 1998 dan menguasai Galah atau Edesa. Di sini mereka melihat kontri Edesa dengan jalan baru sebagai raja pada tahun mereka dapat menguasai Antiochia dan mendirikan kepemimpinan Antiochia di timur dan kemudian Kopeymon dilantik menjadi rajanya. Salah satu dampak dari perang Salib pertama itu adalah pembentukan negara-negara Latin di Timur Tengah seperti Kerajaan Yerusalem, Kepangeraan Antiochia, Konti Edessa dan Konti Tripoli. Negara-negara ini menjadi pusat pemerintahan Kristen di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim. Pada para bangsa Eropa yang terlibat dalam perang Salib diberikan wilayah ini untuk dikuasai dan mereka berusaha mempertahankan wilayah tersebut dari ancaman Muslim dan membangun benteng-benteng pertahanan. Ada juara di atas. Selanjutnya perang Salib kedua. Perang Salib kedua ini terjadi ketika jatuhnya kota Edessa 1146. Setelah Muslim dikerahkan untuk menguasai kota Yerusalem, akhirnya kebangkitan Muslim terjadi dan berhasil menguasai kota Edessa dari tangan umat Kristen. Kejatuhan wilayah Edessa ini menyebabkan kaum Kristiani mengeluarkan perang Salib kedua yang sesungguhnya. Paus Eugenius II menyerukan perang suci yang disambut dengan baik oleh Raja Prancis, Louis VII dan Raja Jerman Konrad II. Kedua raja ini memimpin perang perang Salib dan rencana untuk merebut wilayah Kristen Ciliar. Akan tetapi hal ini demikian sangat mudah bagi Melodinjang. Kedua pasukan ini bisa dikalahkan dan mereka melarikan diri keluar ke darinya. Oke, selanjutnya perang Salib ketiga yang terjadi pada tahun 1189 sampai 1192, di mana perang ini juga disebut sebagai perang para raja. Perang ini dipicu oleh jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum Muslimin yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah kemenangan besar dalam pertempuran itu. Jatuhnya kota suci ini menurut amarah dan semangat kalangan negara-negara Kristen Eropa yang bertekad untuk merebut kembali kota Yerusalem. Lalu pada tahun 1189, pasukan Eropa mulai bergerak menuju Timur Tengah melalui dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Pasukan yang dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Kaisar Romawi Suci, menempuh jalur darat melalui Konstantinopel. Sementara Raja Richard I dari Inggris dan Raja Philip II dari Prancis memimpin pasukan mereka melalui jalur laut. Namun perjalanan Barbarossa terhenti ketika ia tenggelam di Sungai Sisilia pada tahun 1190. Namun Richard dan Philip tetap melanjutkan ekspedisi mereka dan mereka pun berhasil merebut kota Siprus dan menjadikan Akka sebagai ibu kota kerajaan Latin pada tahun 1191. Namun mereka tidak berhasil untuk merebut Yerusalem sehingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai. Ini dapat disimpulkan bahwa perang Salib ketiga ini berakhir dengan perjanjian damai antara Salib dan Salahuddin Al-Ayyubi, di mana perjanjian damai ini disebut Sulh Ar-Raghlah. Dalam perjanjian tersebut, Salahuddin dan kaum muslimin menjamin keamanan Kristen saat berziarah ke Baitul Maqdis. Dan sebagai balasannya, Richard dan tentara Salib menjamin tidak akan menyerang wilayah-wilayah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Selanjutnya perang Salib keempat yang terjadi pada tahun 1202 sampai 1204 bermula dengan tujuan awal untuk merebut kembali Yerusalem yang pada saat itu masih dikuasai oleh kaum muslimin. Namun alih-alih menuju ke tanah suci, ekspedisi ini berakhir dengan penyerangan dan penaklukan kota Konstantinopel, yaitu ibu kota kekaisaran Bizantium yang merupakan kota Kristen. Awalnya Paus Innocentius III menyerang perang Salib keempat dengan bertekad untuk merebut Yerusalem melalui serangan ke Mesir yang dianggap sebagai kunci untuk menguasai Palestina. Untuk mencapai tujuan ini, para pemimpin perang Salib mengadakan kesepakatan dengan Republik Venesia yang akan menyediakan kapal untuk mengangkut tentara Salib. Namun saat tentara Salib tiba di Venesia, jumlah mereka jauh lebih sedikit dari yang diharapkan sehingga mereka tidak dapat membayar penuh biaya yang disepakati. Jadi Venesia di bawah pimpinan Jogo Enrico Dandolo menawarkan solusi jika para tentara Salib membantu mereka menaklukkan kota Zara yang merupakan pesaing pedagang Venesia, mereka akan menutupi sisa biaya meskipun Zara ini adalah kota Kristen. Dan tentara Salib pun setuju menaklukkan kota Zara tersebut pada tahun 1202. Jadi kesimpulannya, perang Salib keempat ini tidak pernah sampai ke tanah suci dan Yerusalem tetap berada di bawah kendali Muslim. Hasil dari perang ini justru memperoleh perpecahan antara kekristenan barat yaitu Katolik Roma dan timur yaitu Ortodoks, serta melemahkan kekaisaran Bizantium yang tidak pernah pulih sebelumnya setelah penjarahan tersebut. Ya, waktunya komentar dan materi itu sudah habis. Karena keinginan dari Abien, kita ada tambahan waktu. Ya, 5 menit. Saya akan menjelaskan mengenai perang Salib ke-5 dan juga perang Salib ke-6. Nah, perang Salib ke-5 ini berlangsung pada tahun 1217 sampai 1221. Nah, perang Salib ke-5 ini adalah upaya dari tentara Kristen untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem. Tetapi terlebih dahulu tentara Salib menyerang Kairo yang merupakan ibu kota dari dinasti Ayyubiyah yang berada di Mesir. Ketika perang Salib ini bermula ketika Paus Innocentius III dan penggantinya Paus Honorius III memberangkatkan tentara Salib yang dipimpin oleh Raja Henry II dari Hungaria dan Adipati Leopold VI dan dari Austria menuju Yerusalem. Akan tetapi, setelah bertempur selama kurang lebih 4 tahun, tentara Kristen tidak bisa mengalahkan tentara Muslim. Mereka terpaksa menyerah dan menyepakati perjanjian damai yang bertahan selama 8 tahun. Selanjutnya, Perang Salib ke-6. Perang Salib ke-6 merupakan keberlanjutan daripada Perang Salib ke-5. Perang Salib ke-6 ini hanyalah Perang Salib yang diadakan karena Perang Salib ke-5 dianggap gagal pada tahun 1217 sampai 1221 Masehi. Namun sepertinya babak ini merupakan babak yang baik untuk kaum Kristen karena Kristen dapat mengambil kembali tanah suci Yerusalem setelah 5 tahun dikuasai oleh 15 tahun dikuasai oleh kaum Muslimin. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya kembali. Baik, demikian hasil pengamatan para materi dan semateri. Kita memasuki sesi tanya jawab. Pada pertanyaan yang pertama, saya persilakan. Saya. Saya tidak pernah bertanya jawab. Pertanyaan berikutnya. Empat. Persilakan saya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Apakah perasaan ini pada barang pertama atau tidak? Saya lagi dulu. Baik, pertanyaan saya di sini, mengapa dalam beberapa kasus tentara Kristen dan Muslim malah bersekutu satu sama lain untuk tujuan politik atau tadi bahkan melawan kerasukan sama teman? Baik, mungkin yang bertanya bisa diteruskan pertanyaannya lagi baru. Tadi dijelaskan bahwa ini lebih didorong oleh selain itu tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap orang-orang yang lain dan muslim. Kami menunjukkan bahwa tujuan moral dan iklan tidak selalu mencapai menciptakan kesadaran yang berkepanjangan antara dua peradaban. Dan pertanyaan saya, kritisi tentang fenomena perasaan dari sudut pandang post-kolonial. Bagaimana pandangan tentang perasaan dalam bentuk orientasi sejarah dan bagaimana dipengaruhi perubahan modern dan modern antara barat dan timur tengah? Banyak keterlibatan para bangsawan dan juga pasukan terbati dalam keberhasilannya. Terus pertanyaan saya itu sejauh mana keterlibatan kelompok non elit seperti petani dan rakyat biasa ini berperan dalam keberhasilan ataupun kegagalan dari para salib pertama tadi? Saya berikan waktu kepada pemateri 5 menit untuk mendiskusikan jawaban dari penanya. Ya, lanjut terjawab. Pertanyaannya gini tadi, silakan. Oke, baik, pertanyaan dari Siti, apakah peran salib adalah peran agama atau bukan? Jika dilihat secara historis, peran salib ini merupakan campuran antara motif agama dan politik, yang pada awalnya peran salib pertama yaitu pada abad ke-11 dimotori oleh semangat keagamaan. Tujuannya adalah untuk merebut kota suci yaitu Yerusalem. Dan Paus Urbanus II menyerukan perang salib sebagai usaha suci bagi umat Kristen dengan janji pengampunan dosa bagi para pejuang yang terlibat. Namun, seiring berjalannya waktu, motif politik menjadi semakin dominan. Para penguasa Eropa memanfaatkan perang salib ini untuk memperluas pengaruh mereka, mengamankan wilayah strategis, dan memperkuat posisi mereka di dalam negeri maupun internasional. Dan perang salib keempat adalah contoh nyata dari konflik yang beralih menjadi urusan politik, di mana para tentara salib malah menyerang Konstantinopel, kota Kristen yang alih-alih menuju Yerusalem. Jadi meskipun dimulai dengan motif agama, banyak perang salib yang kemudian terpengaruh oleh kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Jadi, pertanyaan tadi, apakah perang salib adalah perang agama atau bukan? Baik, terima kasih atas pertanyaan moderator. Jadi di sini saya ingin menanggapi jawaban dari saudari Sylviani yang mengatakan bahwa perang salib itu bermotif agama. Menurut saya tidak, karena pada perang salib pertama saja itu yang dihasut itu Paus sama Kaisar Bizantium yakni Romanus 4 karena kalah dalam pertempuran Mengsika. Kebetulan saya tulis artikelnya jadi saya tahu. Yang katanya tadi juga latar belakangnya itu saya kira itu salah karena akar yang terjadinya perang salib itu Battle of Mansita sama ada yang dari Mesir yang memprovokasi umat Kristen untuk kembali merebut kota Yerusalem. Ya, demikian jawab tambahan dari saya. Silakan kepada Ini saya ingin menyatakan sekiranya jawaban dari saudari Sylviani. Bagaimana aspek dari perang salib ini? Setidaknya ada beberapa aspek. Dimana kalau kita lihat dari segi motif politik, kerajaan-kerajaan Eropa ini ingin menambahkan kekuasaan mereka di Timur Tengah melalui perang salib ini. Kemudian kalau dari motif ekonomi, saya para pihak Eropa ini ingin juga meraup keuntungan dari perang ini. Dan seperti yang dikatakan tadi dalam yang Paus tadi, bahwa para kesatria-kesatria ini akan diberikan status yang tinggi, di mana perang salib inilah menjadi ajang untuk menaikkan status sosial bagi para kesatria-kesatria salib ini. Yang menurut saya untuk mendapatkan status tanah dan perusahaan dosa mereka dalam kehidupan mereka. Ya, demikian tambahan dari chat. Apakah ada lagi tambahan? Saya persilakan kepada Hairul. Baik, terima kasih sudah telah saya kira tentang pertanyaan apakah ini motif agama atau tidak. Ini sebenarnya pertanyaan yang banyak ditanyakan, bahkan sampai sekarang yang terjadi sampai konflik Palestina Israel kan berpicu dari yang ini bersambung sampai sekarang. Sekiranya memang betul ditanya katakan saudara ini bahwa yang pertama itu latar belakangnya tentang hal yang disebutkan yang tadi konflik antara Ottomanus. Tetapi kemudian di sini kadang-kadang dalam menyemangati suatu perang itu ada pasukan motif agamanya, agar bagaimana kiranya pasukan-pasukan ini bisa lebih bersemangat dalam melakukan peperangan sehingga tidak berpikiran secara materi. Sehingga walaupun dikatakan tadi salah bahwa ini kurang agama, sebenarnya itu juga tidak patut disalahkan, karena doktrin dari Paulus Urbanus mengatakan bahwa siapapun yang mengikuti perang ini maka akan mendapatkan pengampunan dosa sebagaimana dijelaskan oleh materi. Jadi kalau berlandaskan apakah ini perang agama atau tidak, maka ini adalah kompleks. Kita juga tidak bisa menyebutkan bahwa ini bukan perang agama, kita juga tidak bisa menyebutkan bahwa ini semata-mata perang agama, tetapi ini kompleks. Tetapi kita harus mengetahui bahwa ada dalam perang ini ada campur-campur keagamaan, sehingga menurut kemarahan kaum terlihat bahwa perang salib ini sering membawa simbol-simbol keagamaan. Baik, demikian tambahan dari teman-teman. Silakan kembali. Ya, saya kembalikan lagi kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sriwati yang menanyakan mengenai sejauh mana keterlibatan kelompok ini seperti petani dan rakyat biasa berpengaruh terhadap keberhasilan dan juga kegagalan perang salib. Bisa kita lihat di perang salib kelima. Di sini Paus Innocentius III mengeluarkan sebuah bula kepausan atau dokumen yang dikeluarkan seorang paus. Di sini Paus Innocentius III ini menyuarakan agar seluruh umat Kristen untuk bergabung dalam perang salib, tapi yang dilibatkan di dalamnya adalah militer atau orang-orang yang pandai dalam berperang. Kenapa seorang pos ini mengambil sebuah keputusan seperti ini? Terjadi pada insiden perang salib anak yang terjadi pada 1912 yang melibatkan para petani dan anak-anak, sehingga di dalamnya terjadilah kegagalan atau tidak berhasilnya perang salib anak ini. Agar tidak terjadi insiden yang sama, bula keposa Paus Innocentius III ini akhirnya mengeluarkan sebuah bula, karena pada perang salib anak yang terjadi pada tahun 1912 yang melibatkan para petani dan juga anak-anak, Paus Innocentius III tidak mau melibatkan anak-anak dan juga petani di dalamnya, karena pada perang salib tersebut karena melibatkan para petani dan juga anak-anak yang tidak pandai dalam militer, maka perang tersebut mengalami kegagalan. Perang salib kelima, kalau perang salib anak itu terjadi pada 1912. Baik, sebelum saya menjelaskan kepada penanya, saya persilakan kepada teman-teman. Saya persilakan kepada saudara Yudi Mulyadi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dari yang tadi pertanyaannya itu dari Sri Wahyuni yang mengatakan apa perang kami di perang salib, dan dengan jawaban dari saudara Sarul yang mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan perang kami, mungkin intinya pada perang salib anak itu melibatkan anak-anak dan juga para petani. Tetapi setelah perang salib kelima ini, Paus Innocentius III ini mengeluarkan sebuah keputusan. Insiden yang serupa, maka pos ini mengeluarkan sebuah bunda kepausan yang dimana dokumen tersebut menargetkan para sukarelawan yang memiliki dalam keterampilan berperang. Bukan begini, itu yang melibatkan di dalamnya orang pandai dalam berperang. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik atas perdebatan terkait non-elit dengan elit tadi. Ya, yeah. Elit tadi. Di sini kita bisa sebenarnya clearkan dulu yang mana si non-elit, yang mana elit. Yang seperti tadi dijelaskan kan. Nah, elit kita bisa lihat dari segi kebangsawanan, gelar bangsawan kan. Kalau Eropa kan itu ada gelar bangsawannya hingga ke satria, itu batas elit. Nah, sedangkan non elit itu bisa di mercenary, pasukan bayaran, prajurit biasa maupun masyarakat biasa, normal. Masyarakat biasa hingga budak. Jangan lupakan budak juga di situ. Biasa dipakai untuk perang juga kadang-kadang. Nah, sedikit tadi nampaknya pembahasannya tadi terbatas dari peranan dari orang-orang petani. Namun bisa kita lihat sebenarnya bangsawan tidak berdiri sendiri. Dia memiliki wilayah. Ketika mereka mengalami perang, mereka tentu akan menyewa entah itu tentara, bayaran maupun memobilisasi masyarakatnya dengan wajib militer kalau di dalam bahasa kita ya sekarang. Mungkin kita bisa lihat dari segi ini biar tidak terlalu rancu. Terima kasih. Saya memberikan lagi kepada pemateri untuk melanjutkan cerita yang selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12, yaitu mengapa dalam beberapa kasus tentara Kristen dan Muslim malah bersekutu satu sama lain untuk tujuan politik atau taktis, bahkan melawan rekan-rekan sesama agamanya. Dalam sejarah ada beberapa contoh ketika tentara Kristen dan Muslim bersekutu satu sama lain untuk tujuan politik atau taktis, meskipun mereka berasal dari kelompok agama yang berbeda, ini terjadi karena alasan-alasan taktis, di mana kepentingan politik dan kekuasaan seringkali lebih diutamakan daripada loyalitas agama. Pemimpin-pemimpin militer dan politik seringkali melihat keuntungan aliansi berdasarkan situasi lokal dan regional, seperti memperkuat posisi mereka dalam perang atau melawan ancaman yang lebih besar. Misalnya, selama perang salib, beberapa penguasa muslim bersekutu dengan tentara Kristen untuk melawan musuh yang mereka anggap lebih berbahaya di antara sesama muslim. Begitu pula sebaliknya. Dalam konteks ini, aliansi-aliansi lintas agama seringkali muncul sebagai strategi untuk mendapatkan keuntungan militer, wilayah, atau politik, menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan lebih kompleks daripada sekadar persaingan berbasis agama. Baik. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya akan kepada teman-teman terlebih dahulu untuk menambahkan. Bisa mengganti, Mbak? Iya, kenapa? Bisa dilakukan, Mbak? Kembali ke Anjurnya. Iya. Kembali ke pertanyaan. Iya, boleh. Silahkan, Jelus. Sampai. Sampai. Sampai. Sampai. Sampai. Sampai. Sampai. Sampai. Sampai. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Tadi yang disampaikan oleh materi bahwa ada beberapa masa atau perang kedua belah pihak ingin kerjasama dalam merebutkan kekuasaan. Namun yang ingin saya tanggapi, mengapa perang ini dilabeli dengan perang salib, yang artinya ini kan salib simbol keagamaan dan didasari dengan label perang suci. Padahal di dalamnya itu banyak perang-perang yang di mana antara belah pihak ini bekerja sama antara muslimnya dan Kristen. Tadi disebutkan oleh materi bahwa untuk merebut kekuasaan. Tetapi yang ingin saya tanggapi bahwa kenapa perang ini tetap dilebeli dengan perang suci? Kenapa tidak perang merebut kekuasaan saja? pembebasan. Jadi kan sejarawan selalu perang suci, perang salib. Padahal di dalamnya ini kadang-kadang Muslim dan Kristen bersatu, Kristen dan menyerang Muslim atau sebaliknya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin menjawab tanggapan dari saudara itu yang menanyakan kenapa perang tersebut dilabeli dengan nama perang salib. Sebetulnya ini perang salib ini cuma dinamakan oleh orang-orang Eropa. Orang-orang Islam pada zaman dulu itu tidak mengenal perang salib. Bahkan mereka itu jarang menulis artikel-artikel atau sejarah tentang perang salib. Makanya itu para penguasa Islam dulu itu tidak menganggap perang salib ini perang yang berbahaya. Mereka malah takut sama kaum mereka sendiri. Mereka takut sama sesama Muslim. Cuman orang-orang Eropa ini menganggap perang salib ini perang yang sangat penting di Timur Tengah. Makanya penamaan perang salib ini dinamakan oleh orang-orang Eropa. Orang-orang Muslim tidak mengenal namanya perang salib. Baik, sebelum itu mungkin bisa dulu diperjelas oleh Mas Mateni yang bersekutu ini siapa? Terutama di Spanyol dan Timur Tengah. Salah satu contoh penting adalah Spanyol selama Reconquista, ketika kerajaan Kristen dan Reform Muslim kerajaan kecil, Muslim sering membentuk aliansi untuk melawan musuh yang lebih kuat, baik Muslim maupun Kristen. Kesimpulannya ini Kristen dan Muslim yang ada di Spanyol bersekutu. Tadi ya, kita di negara mana tentang Kristen dan Muslim bersekutu? Jadi kasih juga kesempatan orang kalian dulu kasih mungkin pertanyaan dari kami itu mungkin bisa berikan contoh bukan lagi kita lebih ke siapa sih salah satu contohnya itu yang pada pertempuran di Antioch itu Kesultanan Aleppo itu bersekutu dengan setahu saya itu kerajaan yang ada di Yerusalem yang melawan dinasti Seljuk yang pada saat itu Seljuk ini adalah Islam dan Kesultanan Aleppo ini juga salah satu kesultanan Islam begitu itu contoh negaranya. Kalau yang Muslim banyak itu seperti Emirates of Damascus sama kerajaan Edesa itu mereka pernah juga bersekutu padahal Muslim dan Kristen ya. Oke, baik. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada saudara Ibu yang terkait dengan ini. Jika motivasi politik dominan kekuasaan begitu dominan dalam perang bagaimana seharusnya kita menilai dampak jangka panjang perang ini terhadap hubungan agama dan identitas kebudayaan diantara Dunia Barat dan Timur Tengah? Apakah politik kebijakan warisan terutama sebagai perang agama atau justru sebagai upaya politik antar peradaban? Bagaimana seharusnya kita menilai dampak jangka panjang dari perang ini terhadap hubungan agama dan identitas kebudayaan di antara Dunia Barat dan Timur Tengah? Ini pertanyaan baru bilang dari konteks pertanyaannya tadi. Apa dari jawaban Ano apa dia jawab di pertanyaan saya tadi? Mau Tidak mengalir, Pak. Tapi ini maksudnya kan ada yang bersyukur itu dalam konteks bangsa itu. Itu bisa yang lain. Dasar-dasar bersekutunya itu bagaimana? Maksudnya alasan bersekutunya PK bagaimana? Itu sebenarnya perlu diperjelas karena kan setiap kasus beda-beda tuh. Ada yang misalnya satu apa namanya itu? Tidak. Yang penting itu alasan mereka bersekutu kenapa. Jangan. Biarlah ribut. Kamu penasaran gak sih tadi ya? Alasannya gak bisa. Masalahnya gak terang. Aku pegang ini perang satu. Serius. Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab pertanyaan dari Yahya. Sudah saya mikir dia tadi ya. Masih anunya Yahya. Kenapa lagi pertanyaannya apa? Salah satunya itu yang kita sadar pada budaya supaya kemampuan religius terlibat agama tetap menjadi bintang utama dalam konflik ini di mana Kristen di Barat itu semakin kuat begitu pula Islam di Timur Tengah seperti itu di dalam budaya selain konflik pada salib di sini juga membuka perkembangan budaya antara dari dunia Barat ke dunia Timur Tengah. Salah satunya itu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi antara Barat dan Timur dalam bukan itu alasannya ada untuk kayak lagi tuh untuk melawan lagi tadi itu kayak yang lebih kuat anunya untuk mengalahkan dia yang lebih kuat atau sama musuhnya. Kita ada bilang juga tadi kuat seperti melawan kita kita musuh dari musuh adalah lawan teman. Ya itu. Musuhnya musuhmu. Musuhnya musuhmu. Kamu dia apa ini deh? Apa aku sini aja? Baik, dia di mana pertanyaannya? Saya kembalikan kepada Bapak Nyanyi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Ini saya dalam keadaan abad ke-8 atau biasa kita sebut dengan abad pertengahan, di mana dominasi dari agama serta penguasa umat lokal itu sangat masif dan mengeksploitasi masyarakat biasa, di mana ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial dan kemiskinan yang terjadi pada kaum-kaum kecil. Jadi ini juga sebenarnya termasuk dalam sebuah imperialisme yang dilakukan oleh orang Eropa untuk mencari sebuah kekayaan atau sebuah kehormatan dalam melakukan ekspedisi ke Timur Tengah. Jadi pada perang salib pertama itu golongan-golongan yang ikut dalam kampanye militer tersebut adalah kebanyakan terdiri dari rakyat-rakyat biasa yang ingin mencari kehidupan yang layak di seberang sana, karena di Eropa sendiri itu sangat kehidupan di sana sangat terbelakang, kita bilang begitu. Jadi itu terkait imperialismenya. Nah, kemudian untuk sifat defensif ekspansi muslim, sebenarnya ini juga termasuk dalam benar juga. Karena seperti yang kita tahu pada saat itu Spanyol atau Andalusia itu dikuasai oleh Muslim. Jadi semua kerajaan-kerajaan Eropa itu melakukan sebuah perjanjian untuk menahan ekspansi yang dilakukan oleh orang-orang Muslim yang ada di Andalusia dan juga di Anatolia untuk mencegah ekspansi Muslim untuk masuk ke Eropa. Sekian dari jawaban saya kembalikan ke Budi Alam. Baik, demikian jawaban dari Saudara Haider. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada lagi, saya kembalikan kepada penanya. Kalau sudah terjawab pertanyaannya, saya kembalikan kepada kelompok mana yang telah menjawab pertanyaan presentasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana pandangan orang tentang salib dalam memberikan telah dibentuk oleh narasi sejarah dan bagaimana ini mempengaruhi hubungan modern antara Barat dan Timur Tengah. Pandangan orang tentang perang salib telah dibentuk oleh narasi sejarah yang menggambarkan sebagai perang suci. Perang suci yang Kristen menghabiskan untuk merebut kembali tanah suci. Narasi ini berkembang sejak awal pertengahan dengan fokus terorisme, utama pengorbanan serta identifikasi religius untuk kekerasan. Dalam hubungan modern di dunia barat, beberapa kelompok masih melihat Timur Tengah sebagai tempat konflik agama, sedangkan di Timur Tengah melihat negara barat sebagai imperialisme yang ini memperkuat stereotip negatif dan ketegangan politik, terutama dalam konteks intervensi militer barat di wilayah tersebut. Gimana teman-teman? Ada yang menambahkan? Ayo, oke. Ya, silakan. Dari awal. Jadi ini datang dari barat itu. Dan menimbulkan beberapa akibat di dunia karena membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan Islam melalui inilah hubungan antara Barat dan Timur terjadi. Yang kedua adalah Timur Tengah, masjid di Mesir Kairo menghentikan gereja yang ada di Nubar, Delhi, ornamen-ornamen yang ada di Kairo, di Mesir, Kairo di Mesir adalah referensi dari gaya Barat yang ada di Nubar. Sekian. Ya, saya serahkan kepada Raja Tuhana. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan. Adapun pengaruh dari pandangan Barat tentang perang salib telah dibentuk oleh narasi sejarah dan bagaimana ini mempengaruhi hubungan modern antara Barat dan Timur Tengah. Nah, pengaruhnya terhadap hubungan modern antara Barat dan Timur Tengah sangat signifikan bagi banyak masyarakat di Timur Tengah. Perang salib ini juga menjadi apresi barat awal terhadap dunia muslim yang menciptakan warisan kecurigaan dan juga ketenangan yang berkaitan. Sehingga narasi perang salib ini sering digunakan dalam retorika politik, terutama dalam menggambarkan intervensi barat modern. Namun ada juga upaya untuk merekonstruksi hubungan melalui dialog antar agama maupun budaya. Ya. Oke, tanggapan terakhir dari Julisi. Pandangan Barat tentang perang salib telah dibentuk oleh narasi sejarah yang kompleks yang menciptakan persepsi tertentu terhadap peristiwa perang salib. Secara tradisional, perang salib dipandang sebagai usaha heroik untuk merebut kembali tanah suci dari kekuasaan muslim. Dengan tentara salib digambarkan sebagai pembela imam Kristen sisi lain juga narasi ini juga sering mendemonisasi Muslim sebagai musuh yang barbar, memperkuat stereotip negatif yang ada hingga hingga saat ini. Terima kasih. Baik, demikianlah hasil diskusi kita pada hari ini. Dan juga kelompok sebenarnya tersebut yang kita dapatkan hari ini, saya kira dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristen di Timur Tengah, padahal karena luar terasa. Jawab mesti. Ya, ada contohnya, contohnya yang begini, bagi umat Kristen sendiri menganggap kota tanah Yerusalem ini sebagai kota suci karena di dalamnya pernah terjadi penyaliban Yesus Kristus dan juga pengangkatan Yesus Kristus sendiri. Selanjutnya, bagi umat Islam sendiri itu merupakan tempat di mana Nabi Muhammad pernah singgah di Baitul Maqdis, yang di mana saat itu Nabi Muhammad ingin untuk naik ke langit ketujuh bertemu dengan Allah, sedangkan bagi umat Yahudi di sana ada namanya tembok pertapaan. Ya, saya itulah alasannya seperti jalan kenapa tidak ada negara Kristen di Timur Tengah? Padahal dulu ada sekarang. Ada yang mau jawab tidak? Pertanyaannya, apakah melihat lawan bentuk negara Kristen atau mayoritas penduduknya Kristen? Jadi, mayoritas. Jadi kalau begitu, apakah di negara-negara Timur Tengah tidak ada bermayoritas penduduk Kristen? Hah? Ada atau tidak? Nadifa, Cinta, Mundri, ada tidak? Kenapa ini? Tidak. Elma, Dira, Raya, masa tidak kita jawab. Berapa dari Timur Tengah dek? Lalu berapa? Siklus kali. Ya, Kenapa sirkus? Kenapa, Pak Yudi? Bukannya sirkus itu masih Sebenarnya kalau kita mengkaji kerajaan keras, kira-kira negara kerajaan. Kalau masuk nih kerajaan secara matematis dengan negara. Ada nggak penyakit? Kalau ada dulu mungkin. Apa? Mungkin di Timur Tengah saat ini tidak ada negara-negara yang mayoritasnya itu Kristen. Cuman masih ada beberapa negara yang memiliki populasi Kristen, misalnya di contohnya di Lebanon, di mana Lebanon ini merupakan salah satu komunitas Kristen yang terbesar dan paling penting di Timur Tengah. Meskipun populasi Kristen di sana bukan mayoritas Kristen. Terus ada juga di Mesir, di mana Mesir ini memiliki komunitas Kristen Koptik terbesar di Timur Tengah yang merupakan sekitar 10-15%. Ada juga di Suria, di mana menurut orang saudara komunitas Kristen di Suria mencapai sekitar 10% dari populasi. Oke, hampir semua sih negara Timur Tengah ada komunitas Kristen, bukan cuma bahkan Arab Saudi tempat suci orang Muslim itu ada komunitas Kristen, cuma tidak berwujud di Makkah Madinah, tapi dalam komunitas negara Arab Saudi. Menjawab nggak kalau begitu? Ya, kalau sesuci itu negara Kristen sekarang Vatikan disebabkan oleh berat yang dimana pihak Kristen ini mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan utamanya. Sudah diterima ini atau masih tersangka? Ya, baik. Jadi Siprus itu terlibat secara geografis masuk ke negara Timur Tengah. Ada sekitar kurang lebih 19 negara. Tapi kalau ditambahkan negara Amerika bagian utara, tidak berani. Karena hanya mengambil Amerika bagian utara, Amerika pesisir barat, termasuk Somalia, Sudan, ada dimasukkan ke negara-negara Timur Tengah. Walaupun secara lain umum, Timur Tengah itu identik dengan negara-negara Teluk. Ya? Nah, Siprus itu secara geografis masuk Asia Barat, Timur Tengah. Terbagi dua, Siprus Turki, Siprus Yunani. Siprus Turki mayoritas Muslim, Siprus Yunani mayoritas Ortodoks. Dan Katolik ya adalah negara-negara mayoritas Kristen yang di Timur Tengah itu seperti Lebanon, walaupun tidak benar. Lebanon itu unik ya, ada tiga paksi yang boleh menjadi penguasa di negara itu sampai sekarang, yang lagi serang sekarang Israel. Ini selalu kurang ajar ya memang ya. Mama sudah dibantai, baru baru bisa. Jadi baru tidak ada yang mampu menghentikan. Maka materi boleh dimulai senjata. Nah ini nanti menarik di materi Arab Spring. Kalau di Lebanon itu tiga kelompok mayoritas. Islam Sunni, Islam Syiah, Kristen. Jadi kalau presiden aturan undang-undang mengatur Kristen itu presiden harus Kristen, perdana menteri harus Islam Sunni, ketua parlemen harus Islam Syiah, anak Hizbullah itu Islam Syiah yang baru-baru ini bertemunya. Nah, kalau di Indonesia kan tidak ada begitu ya, siapa pun yang menang. Walaupun mungkin teman-teman minoritas mengatakan tidak mesti itu Hindu jadi presiden di Indonesia, karena kita memakai one vote, one man, one vote. Berapa jumlah penduduk Muslim, apa jumlah penduduk Hindu, ya? Kalau di sana terpali memang tidak mungkin ketika-tikanya yang boleh jadi presiden hanya dari kalangan Kristen. Tapi yang boleh jadi perdana menteri harus dari Islam Sunni. Yang boleh ketua parlemen harus Islam Sunni. Indonesia cocok nggak diterapkan seperti itu? Kenapa? Kenapa tidak cocok di Indonesia? Di sana juga demokrasi sistem pemilu. Cocok nggak di Indonesia? Cocok. Bisa saja kalau undang-undang diubah. Tidak cocok ya. Cocok lah, karena kita bangsa berbineka dan menghargai keberagaman. Apalagi keberbedaan kita dengan Timur Tengah. Timur Tengah itu mayoritas satu suku bangsa Arab, tapi sampai sekarang konflik terus. Indonesia lebih dari ratusan suku. Berapa suku sekarang Bapak Indonesia? Ini dapat timbul dari mana? Dari suku Aceh sampai Papua sana, berapa suku di Sulawesi Selatan tidak ada berapa suku. Tapi alhamdulillah tidak ada perang sektarian, beda di Timur Tengah. Ya. Kemudian kalau pertanyaannya kenapa Timur Tengah tidak mayoritas Kristen, padahal dulunya ada Kristen, bahkan lainnya Kristen di sana. Kalau begitu, bandingkan coba Indonesia, kenapa tidak mayoritas Hindu? Kenapa lebih banyak kerajaan Hindu muda dibanding Kristen? Karena geopolitik dan adanya mobilitas demografis sehingga merubah struktur-struktur sosial yang ada. Nah begitu. Kita di Indonesia kan tidak ada Hindu muda Pak dulu. Yang ada animisme di Indonesia sebelum itu. Setelah itu baru Hindu muda, setelah itu baru kerajaan Islam, setelah itu baru Kristen. Walaupun kita tidak menganut mayoritas Kristen, ya hanya sebagian ada beberapa sebagian. Alhamdulillah masih guyup kan, kita masih bersahabat dengan Noven, hampir pada dengan Noven kan boleh juga kan. Walaupun harus salah satu Muslim atau salah satunya karena kita mengatur pernikahan agama, tidak boleh beda agama. Ya, saya kira cukup ya sudah kita ini berlalu. Untuk SABD belum pasti, tapi saya mengingatkan untuk kasih individu karena ini sudah individu dalam UTS, siap-siapkan judul artikel di sini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapa mana di prodi? Anu ina. Ina serasi. Saya mau ke mana? Ina.